Sudah tersambung dengan Pak Dibyo. Selamat siang Pak Dibyo. Selamat siang Bu. Komentar Anda Pak. Menurut kami ya memang hukuman mati itu sebaiknya dihapus. Cuma beberapa kasus ya Bu ya, seperti masalah narkoba, masalah kesadisan, masalah hal-hal yang sangat membahayakan masyarakat lainnya, perlu tetap ada, cuma dengan pertimbangan khusus. Misalnya dia melakukan gerakan politik, mata-mata negara, itu tetap ada Bu, karena orang-orang tersebut membahayakan sekali bagi kelangsungan hidup banyak orang. Tapi perlu ditimbang sangat-sangat teliti dan hati-hati. Jangan asal main tembak aja atau main gas atau main setrum aja. Jadi perlu adanya pertimbangan dari banyak segi, tidak hanya Departemen Hukum dan HAM, tapi banyak lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang terlibat di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dibyo atas komentar Anda. Komentar Anda, Ibu Eni, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya. Ini Bu ya, itu kalau yang korupsi nggak dihukum mati, korupsinya makin gede loh Bu. Saya sih nggak setuju ya kalau dihapuskan. Sekarang yang teroris aja bom Bali sampai sekarang nggak dikerja-kerjain. Bagaimana itu orang mati banyak di sana. Yang korupsi itu korupsi makin gede nih di Indonesia nih Bu. Di kelurahan, di mana-mana. Mau dihapusin begitu aja, nggak dihapusin aja banyak masalahnya. Narkoba apa. Tolonglah dipikirin kembali gitu Bu, makasih ya. Terima kasih Bu Eni. Pak Teguh, selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda. Kalau menurut saya hukuman mati tetap dilaksanakan saja gitu. Karena ini kalau yang jadi korban ini kan seandainya kalau kita sendiri kan kita menginginkan orang itu dibalas dengan setimpal ya, seandainya warga kita ada yang dibunuh atau yang dimutilasi itu yang dipotong-potong, pasti perasaan kita pasti pengen membalas orang itu. Jadi menurut saya ya hukuman mati tetap dilaksanakan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Pak Gilbert, bagaimana dengan komentar Anda? Halo, selamat siang. Siang Pak Gilbert. Ya, saya sih pribadi tidak setuju hukuman mati dihapuskan ya. Cuma pelaksanaannya itu jangan sampai 20 tahun baru dihukum mati. Itu sama juga menghukum mereka itu setelah 20 tahun mereka kan sudah insaf atau apa gitu. Terus seperti yang di Surabaya itu kemarin ibu sama anak itu dihukum gitu. Itu sama juga kayak kita negara tidak mempunyai satu apa ya? Dan juga tidak ada perikemanusiaannya setelah 20 tahun baru dihukum mati. Dan juga untuk yang korupsi yang apa namanya yang kelas atas itu tidak ada hukuman matinya ya kan. Nah itu harus dibagi rata dong. Kan semua namanya hukum itu harus rata. Yang miskin dihukum mati, yang kaya juga kalau salah dihukum mati. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Gilbert. Berikutnya Pak Jalal, selamat siang ya, Pak. Selamat siang. Komentar Anda. Kalau saya dulu ini pernah diangkat oleh Pas FM, saya pernah dengar di radio berapa setahun yang lalu. Semua orang setuju hukuman mati diadakan, semua hampir semua setuju. Sudah ini sudah yang kedua Pas FM angkat lagi. Terus untuk masalah-masalah tertentu saya sangat setuju harus tetap ada hukuman mati, harus ada supaya lebih tegas. Dan para hakim ini kayaknya harus jalan nih, kayaknya diem di tempat hakim itu. Para hakim ini di mana-mana korupsi. Kalah cepat nih KPK sama jaksanya. Terlalu kalah cepat sedangkan korupsi sudah menjalar kemana-mana dari lurah sampai camat sampai atas. Muak lihatnya. Semua cuma dilihat dari duitnya aja. Harus aja hukuman mati. Harus cepat ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jalal. Pak Yoyo di belakang ya. Pak Jalal. Halo. Ya, silakan ya. Komentar Anda Pak Yoyo. Siang. Selamat siang. Iya siang Pak Yoyo, komentarnya. Saya kalau hukuman mati dihapus itu sama sekali tidak setuju. Karena apa? Ya sini itu banyak kejahatan yang merugikan generasi muda banyak sekali. Seperti narkoba, ya kan? Itu harusnya cepat hukuman mati langsung supaya dia nggak bisa eksis di penjara. Di penjara dia masih jualan, merugikan ribuan orang lagi. Kan gitu. Terus kalau yang dihukum mati ditunggu sampai 20 tahun itu kan nyiksa orangnya juga. Harusnya kalau udah hukuman mati cepat hukuman mati supaya nggak merugikan orang lain lagi Bu. Kan gitu ya. Kalau narkoba sampai 10 tahun dia jualan lagi di dalam penjara. Terus ribuan lagi orang yang dirugikan sama dia yang kena narkoba. Ya, gitu aja. Iya, terima kasih Pak Yoyo. Pak Rudi, selamat siang. Siang. Komentarnya Pak Rudi. Iya, itu orang yang minta dihapuskan itu yang mau korupsi itu, Bu. Uh-huh. Karena kalau kita jadi aparat negara, uh-huh, itu kalau misalnya korupsi 50 miliar, saya dihukum cuma 5 tahun, 10 tahun, ya sampai hidup 3 kali lagi juga kalau jadi pegawai negeri nggak akan dapat 50 miliar. Uh-huh. Itu jadi orang jadi termotivasi. Tapi kalau dengan adanya hukuman mati seperti di Cina itu memang masih ada, bukan nggak ada, tapi itu berkurang dengan drastis. Mm-hmm. Apalagi kalau nggak ada hukuman mati. Kalau itu rasanya logikanya tiap orang kalau nggak ada hukuman mati cuma 5 tahun 10 tahun dengan korupsi 50 miliar 10 mm-hmm miliar di atas 5 miliar ya pasang badan aja lah gitu aja, yeah, nggak apa-apa gitu, di penjara dikasih makan. Ya kan, gitu, yeah, aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Rudi ya.